adikku tak akan mengulang sesal di hatiku. Hangatnya mentari di hati, ungkapkan semua bersama pagi. Segala yang kurasa atas kehendaknya, kurelakan yang telah datang tak akan cinta.